sekarang di tengah tengah keluarga kita, lalu kemudian kita membiarkan, malah kita ikut nimbrung dalam kemungkaran itu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah ini seorang wanita yang senantiasa membawa berkah di tengah-tengah keluarganya. Aisyah. Sehingga sangat wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Aisyah ini pembawa berkah. Seringkali Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya apabila Rasulullah bersama Aisyah. Makanya kalau dalam perjalanan safar, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak safar dan ingin membawa salah seorang dari istrinya, itu kan diundi. Ya. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berapa? Hah? Sampai 9 diundi. Sebagai faedah saja bahwa untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melebihi 4. Jangan sampai mendengarkan taklim ini, oh, Rasulullah sampai 9 nih. Saya pengen mengikuti Rasulullah, tidak boleh melebihi 4. Tapi kelihatannya 2 saja berat ya. Hah? Kelihatannya belum ada ini. Mungkin ada tapi masih sembunyi-sembunyi. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak melakukan perjalanan safar itu diundi. Siapa yang namanya keluar, dialah yang akan melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat berkeinginan supaya nama yang keluar dari undian itu adalah nama Aisyah. Inginnya beliau selalu bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena hampir setiap perjalanan ada saja keberkahan yang kaitannya dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Salah satunya tentang turunnya ayat tayammum. Turunnya ayat yang mensyariatkan tayammum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam suatu perjalanan safar, ada yang mengatakan bahwa itu perjalanan tersebut kaitannya dengan perang Al-Muraisi' Banul Mustaliq pada tahun ke-6 Hijriah, ada pula yang mengatakan setelah kejadian itu. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar bersama Aisyah dan bersama para sahabat. Kemudian sempat beristirahat. Pada saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kalung yang dikenakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terputus. Akhirnya tertahan perjalanan itu untuk mencari kalung Aisyah. Untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terputus perjalanan. Sampai kelelahan, itu kan di waktu-waktu sahur malam hari perjalanan itu, sampai kelelahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga termasuk sunnahnya ya. Jangan merasa kaku kepada keluarganya. Kadang-kadang seorang suami tidur di atas paha istrinya itu bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mengatakan toa maki. Tena mau harapan. Hah? Jangan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercumbu dengan istri-istrinya. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas paha Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat sibuk mencari di mana kalung Aisyah radhiyallahu anha. Tertahan perjalanan. Di sini juga faedah penting bagi kita bahwa ketika seorang mendapatkan harta, dia memiliki harta, jaga harta itu dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Ah, itu kan hanya dunia saja. Kita lanjut perjalanan." Tidak mengapa. Tidak, dicari itu kalung. Dicari. Dan itu tidak menghilangkan sifat seorang hamba yang beribadah kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan dia cinta dunia, kok sampai tertahan perjalanan hanya untuk cari harta. Nanti diganti oleh Allah. Tetap dicari. Walhasil hilang. Sampai marah-marah sebagian para sahabat. Karena ketika itu mereka tidak punya air. Tidak ada air untuk berwudu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Itu sampai marah kepada anaknya. Ya. Kalau dengan bahasa kita ini gara-gara kamu ini Aisyah. Akhirnya tertahan perjalanan. Sampai marah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia datang kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha lalu menusuk ya bagian dari pinggangnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah merasa kesakitan tapi enggak berani bergerak karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai akhirnya tiba waktu salat subuh tidak ada air. Sementara ketika itu belum lagi diturunkan ayat tentang tayamum. Akhirnya mereka mengerjakan salat tanpa bersuci sama sekali. Tanpa wudu karena memang tidak ada air. Dan tidak ada tayamum. Karena mereka belum mengetahui syariat tayamum. Fasallu bighairi wudu. Maka salat tanpa wudu. Tanpa bersuci. Setelah mereka mengerjakan salat turun firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum ala marda wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaithi au lamastumun nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum aydikum min. Turun ayat tentang tayamum. Akhirnya bergembira para sahabat. Kata Usaid bin al-Hudair radhiyallahu anhu sambil memuji Aisyah radhiyallahu taala anha dan keluarganya, "Ma hadza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukan berkah yang pertama yang kalian dapatkan wahai keluarga Abu Bakar. Turunnya ayat berkenan tentang Aisyah itu adalah keberkahan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah turunnya ayat ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Usaid bin al-Hudair untuk mencari kalung Aisyah. Maka ternyata kalung Aisyah itu ada di bawah ontanya Aisyah. Ditemukan akhirnya. Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Aisyah. Akan tetapi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha terjatuh dalam kesalahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Apa kesalahan Aisyah? Pernah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan madunya Sofiyah bintu Huyai, salah seorang istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasbuk Sofiyah kada wa kada, cukup Sofiyah itu begini dan begini." Katanya bahwa Aisyah mengatakan Sofiyah itu orangnya pendek. Dijatuhkan Sofiyah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ghibah. Padahal hanya itu saja permasalahannya. Apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, "Oh ya gitu ya. Gitu ya sayang ya." Nah, bukan malah ditambahi bumbunya. Nah, ada sebagian kalau istrinya itu banyak ngomong, semakin ditambah sudah. Garamnya berlebihan. Cukanya berlebihan. Sambelnya berlebihan. Nah, istrinya sudah banyak ngomong. Suka menceritai orang lain. Suaminya malah nimbrung di situ. Ikut-ikutan. Akhirnya semakin jadi pembahasannya. Seharusnya kan dinasihati. Itu tidak boleh. Jangan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamasajadhu." Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat. Kalau seandainya kalimat ini memiliki bau, lalu kemudian dicampur di air lautan itu, akan tercemar seluruh lautan. Bayangkan. Kalau seluruh minyak-minyak yang ada di dunia ini dibuang ke laut, itu belum tentu seluruh lautan itu tercemar. Iya kan? Karena luasnya lautan ini. Tapi seorang menggibah seseorang, bahkan dengan kalimat ini saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya kalimat ini memiliki bau, itu dibuang ke lautan, akan menyebabkan laut, seluruh laut itu tercemar. Gimana dengan seorang yang mengucapkan kalimatnya tawilun arid, panjang lebar dia menggibah seseorang. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menjadi syahid di sini adalah ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran meskipun terjadi di tengah keluarga kita. Itu bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan. Kadang-kadang di antara kita, saking sayangnya dia kepada anaknya, maka dia tidak ingin anaknya dikatakan salah. Ya, kalau misalnya anaknya itu disekolahkan, misalnya sekolahkan satu madrasah, kalau anaknya sukses, oh ini karena kami sebagai orang tuanya. Tapi ketika anaknya itu gagal, mungkin dia nakal di sekolah, oh ini disebabkan karena guru-gurunya. Jadi dia nggak mau disalahkan. Guru-guru yang selalu jadi sasaran. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Padahal kesalahan itu mungkin saja terjadi pada anak. Nah, gimana caranya kemudian seorang mendidik anak? Di antara cara mendidik anak adalah ingkarul munkar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang cucu beliau itu mengambil kurma untuk dimakannya, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau segera melakukan ingkarul munkar. Beliau mengatakan, "Khakhin khakh. Ala ta'lamu anna ala Muhammadin la ta'kulu shadaqah?" Buang ini. Buang. Jangan kamu makannya. Apa kamu tidak tahu bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan makan dari sedekah? Mengingkari kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukul mereka. Ini bagian dari ingkarul munkar. Pukul mereka ketika berusia 10 tahun. Masih juga enggan untuk salat, dan pisahkan tempat-tempat pembaringan mereka. Nah, kayak ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan keluarga. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dakwah kita kepada manusia, kepada masyarakat. Bahkan terkadang kita hidup bersama dengan orang-orang yang kafir. Hidup bersama dengan orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Yahud. Beliau bertetangga dengan Yahudi. Jadi antum bisa membayangkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu membuat pemukiman sendiri. Jangan dibayangkan seperti kita berusaha mencari tanah kapling ya untuk menjaga anak-anak kita. Hidup bersama dengan yang lain. Orang-orang Yahudi banyak tinggal di Madinah. Akan tetapi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit dari mereka yang kemudian masuk ke dalam Islam. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk seorang yang awal-awal masuk ke dalam Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, di antara Rasulullah dengan Abdullah bin Salam, itu sebelum Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam ada percakapan, ada pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Abdullah bin Salam mengetahui bahwa ini benar-benar seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kaumun buht. Orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang suka berdusta. Ya. Mereka pasti akan berdusta kepadaku apabila mereka mengetahui aku ini masuk ke dalam Islam. Sampai kemudian ketika itu Abdullah bin Salam telah masuk ke dalam Islam, belum diketahui oleh orang-orang Yahudi. Maka lewat kumpulan orang-orang Yahudi, lewat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam, bagaimana menurut kalian seorang yang bernama Abdullah bin Salam, dia laki-laki seperti apa menurut kalian? Apa kata orang-orang Yahudi ini? Karena mereka belum mengetahui keislaman Abdullah bin Salam. Kata mereka, a'lamuna wabnu a'lamina wa akhyaruna wabnu akhyarina. Dia adalah orang yang paling berilmu di tengah-tengah kami. Dia juga anak seorang yang ayahnya juga paling berilmu. Dia orang paling baik bagi kami. Dan juga dari anak yang orang tua yang paling baik di tengah-tengah kami. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam? Kata mereka, a'adzahullah min dzalik. Semoga Allah melindunginya dari hal itu. A'adzahullah. Ya. Akhirnya Abdullah bin Salam keluar. Keluar dari persembunyiannya. Lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka melihat itu, yang tadinya memberi pujian langsung berubah. Kata mereka, huwa syarruna wa ibnu syarrina. Dia adalah orang yang paling buruk di tengah-tengah kami dan dari orang tua yang paling buruk di tengah-tengah kami. La haula wala quwata illa billah. Hawa nafsu. Hawa. Karena memang orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memang seorang rasul. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi hawa nafsu, kesombongan, hasad yang menyebabkan mereka enggan masuk ke dalam Islam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hidup bertetangga dengan sebagian orang-orang Yahudi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di hadapan mereka dengan akhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ghulamun yahudiyun yakhdumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak Yahudi ini biasa datang ke rumah Rasulullah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini sering bermain-main di rumah Rasulullah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan pada anak Yahudi, pulang-pulang kamu kafir. Kafir pulang. Kalau kamu masih di sini tak penggal lehermu. Enggak ada sama. Dibiarkan. Ya. Akhirnya kan dia melihat akhlak Rasulullah, melihat sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika anak muda ini sakit. Sakit. Di antara kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang telah berbuat baik kepadamu, balas kebaikannya. balas kebaikannya. Meskipun dengan ucapan jazakallahu khaira. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang membalas kebaikan seorang dengan mengucapkan jazakallahu khairan, faqad ablagha fi thana. Dia sudah cukup dalam membalas kebaikan seseorang kepadanya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Tidak baik dan tidak cukup dengan ucapan terima kasih atau thanks, atau thank you, jazakallahu khairan, doa. Dan itu yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kadang anak Yahudi ini melayani, suatu ketika sakit parah anak ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Oleh karena itu diperbolehkan menjenguk seorang yang kafir yang dalam keadaan sakit, akan tetapi hendaknya ada tujuan maslahat. Tujuan kita mendatanginya, ya semoga dia cinta kepada Islam, semoga saya Allah subhanahu wa ta'ala membuka hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Anak ini sakit, maka dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat anak ini sakit keras, kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping anak ini ada ayahnya, Yahudi, kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak ini, aslim, masuk Islamlah kamu. Ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam kondisi sakit keras, anak ini bingung. Dia melihat Rasulullah, dia juga melihat kepada ayahnya, Yahudi. Dia melihat Rasulullah yang mengajaknya untuk mengucapkan dua kalimat syahadah, mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Tapi dia juga melihat ayahnya. Gimana? Bingung. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati orang tuanya. Apa kata orang tuanya Yahudi ini? Kata orang tua Yahudi ini kepada anaknya sendiri yang mendekati kematian. Dia mengatakan pada anaknya, ati Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan ucapan ayahnya yang Yahudi mengatakan kepada dirinya, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, maka dia pun masuk ke dalam Islam, ucapkan dua kalimat syahadah. Subhanallah. Kemudian setelah itu meninggal anak ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah orang tersebut sambil mengatakan, alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Kenapa orang tua Yahudi ini mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim? Kalau seandainya dia mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan kekejamannya, setiap yang namanya kafir harus ditumpahkan darahnya karena halal darahnya, tidak akan mungkin seorang ayah mengatakan kepada anaknya yang mendekati kematian dengan ucapan seperti ini. Melainkan dia pasti mengetahui akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang Yahudi ini mengetahui bahwa akhlak Rasulullah itu seperti Usama bin Laden atau seperti ISIS yang dikenal dengan kebegisannya bahkan kepada kaum muslimin, tidak akan mungkin orang tua mengatakan pada anak dengan ucapan seperti ini. Dia mengetahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dakwah bukan hanya dengan lisan akan tetapi juga dengan hal, dengan akhlak kita. Perlihatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita akhlak yang mulia. Saya kira sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pertemuan pertama kita, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua ba'dal 'ashr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kepada para peserta dhoho, seperti yang